Ustaz, untuk saat ini apakah kita masih boleh mendengarkan kajian Ustaz Askari? Untuk sementara jangan. Afwan Ustaz, apa yang menyebabkan tokoh-tokoh pengikut atau pengikut tokoh-tokoh yang menyimpang tidak mau bertobat, sedangkan tokohnya di akhir hidupnya bertobat, seperti Ghazali, seperti Abul Hasan Al-Asy'ari? Nah, wallahu ta'ala alam, tanyakan pada mereka, mengapa? Kalau Ibnu Qayyim tadi sebutkan dalam syairnya, apa diantaranya? Min ajlil ma'akil wal manasib wa ri'asatil ikhwani. Hah? Man yubghiduhum bimadha? Lil ma'akil. Karena urusan makan. Wal manasib, urusan jabatan. Urusan ri'asatil ikhwani, ingin ditokohkan. Kalau saya bertaubat, meninggalkan pemahaman tersebut yang sesat, saya enggak akan ditokohkan lagi. Saya akan jadi orang yang terlupakan. Kan panjang-panjang barakallahu fiik. Apalagi pakai cerita. Soal cerita. Mohon bimbingannya Ustaz, kalau salat subuh di belakang imam yang selalu pakai kunut, apakah kita mengangkat tangan dan mengaminkannya, atau mengangkat tangan tapi tidak mengaminkannya? Tidak. Tidak mengangkat dan tidak mengaminkan. Kalau kita melihat bahwa imam tersebut muqallid, melakukan kunut taklidan. Tapi kalau kita lihat seorang mujtahid alim dan dia memakai madhab Syafi'i yang sebagian mereka berpendapat kunut subuh, kita ikut di imam. Tapi kebanyakan para imam-imam hanya taklid saja. Wah, ini lebih panjang lagi kayaknya. Pakai amplop segala. Hanya pertanyaan sama memang tadi soal cerita juga. Iya. Iya. Pertanyaannya mirip. Kok KDRT dari istri kepada suami? Gak kebalik kah? Berarti kamu suaminya kalah sama istri. Saya disiksa istri. Kamu sebagai suami harus menjadi pemimpin wanita. Barakallahu fikum. Tetapi kalau engkau menjadi pemaaf, itu lebih baik. Kalau engkau menjadi pemaaf, itu lebih baik. Enggak perlu dibaca. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar. Kadang-kadang istri itu marah-marah karena cinta. Sahih, kenapa ketawa? Kadang-kadang mereka marah karena mereka butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh rasa cinta, sehingga kadang-kadang berlebih sampai apa tadi KDRT. Nah, kamu sebagai laki-laki orang yang kuat, fisiknya kuat, mentalnya juga kuat, maka jangan dilawan api dengan api. Api kalau dilawan dengan api semakin besar nyalanya. Tetapi kalau api dilawan dengan air, padam dia. Sehingga kalau dia dalam keadaan berapi-api, kamu berair-air. Maksudnya didem-dem. Apa sih bahasanya Indonesia? Jangan ikut marah. Tapi dilihat, mengapa istri sampai sedemikian marahnya? Apa latar belakangnya? Apa sebabnya? Itu yang harus diperkirakan. Amin. Pada tanggal 1 Rajab, orang-orang sufi mereka berpuasa. Apakah itu betul dalilnya? Mengkhususkan Rajab dengan puasa tidak ada dalilnya. Tetapi puasa di bulan Rajab silakan saja. Jadi jangan sampai kita kebablasan menyatakan puasa di bulan Rajab bid'ah. Orang puasa di bulan apa saja, yang penting jangan hari raya, jangan hari tasyrik, di waktu-waktu yang haram berpuasa, silakan berpuasa. Tetapi mengkhususkan puasa bulan Rajab, apalagi menyatakan keutamaan-keutamaannya secara khusus, maka kita katakan had dalil. Kalau enggak ada dalil yang sahih, kamu berdusta atas nama Rasul. Kamu berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari itu azim. Ancamannya sangat berat. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silakan siapkan tempat duduknya dalam neraka. Jadi bukan kita melarang orang puasa, tetapi kita menyatakan bahwa keutamaan khusus bulan Rajab itu tidak ada. Tidak seperti bulan Sya'ban. Disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, hampir seluruh bulan Sya'ban. Tapi ketika akan masuk bulan Ramadan, maka stop. Dua hari atau satu hari. Satu atau dua hari sebelum Ramadan, agar terpisah. Nah, dan itu riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha fi sahih, di dalam kitab-kitab sahih. Beliau menyatakan tidak ada satu bulan yang Rasulullah SAW banyak berpuasa di dalamnya selain bulan Ramadan, kecuali bulan Sya'ban. Naktafi barakallahu fikum wa la'afi minkum. Subhanakallah bihamdik, shalla ilaha lansakurka wa atubla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.